Radio Data 107 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Arsalahu allahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahudahu bi ihsan ila yamiddin wa ba'du. Faqad qala allahu azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan dakta dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali pada malam hari ini setiap kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menyempatkan waktu berbenah diri, memperbaiki diri, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar selangkah demi selangkah ibadah kita semakin benar, semakin berkualitas. Dan sudah barang tentu berikutnya adalah semakin dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada malam hari ini adalah berkenaan dengan masalah yang membatalkan wudu. Bahasan ini adalah saya jadikan sebagai bahasan penutup ya dari sekian rangkaian yang saya sampaikan berkenaan masalah bersuci. Kita anggap cukup dan kita bahas sebelum masuk kepada masalah sholat berkenaan dengan hal apa sajakah yang bisa menyebabkan wudu kita menjadi batal. Nah, rekan-rekan dimanapun anda berada, sebelum kita masuk ke dalam perkara-perkara ini, perlu disampaikan bahwa saya ingin menekankan pada dua poin. Yang pertama adalah yang membatalkan wudu itu apa saja. Kemudian yang kedua adalah hikmah daripada toharoh untuk kita sekalian. Nah, rekan-rekan dimanapun anda berada, apabila kita katakan yang membatalkan, maka sebenarnya bisa dipahami juga dengan kata lain adalah tiga perkara. Yaitu, seperti yang saya katakan tadi, yaitu perkara-perkara yang membuat wudu kita menjadi batal. Itu satu. Atau yang kedua adalah perkara-perkara yang membuat wudu kita tidak bisa lagi dipakai karena sudah batal, karena sudah tidak lagi sah, karena sudah tidak lagi patut untuk dipakai, sehingga disebut dengan membatalkan. Dan yang ketiga adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang berwudu. Jadi kalau kita pahami apa yang dimaksud dengan yang membatalkan wudu, maka maksudnya adalah yang membatalkan wudu atau perkara yang menyebabkan ibadah kita tertolak jika tidak dengan itu, atau juga disebut dengan perkara yang mewajibkan kita berwudu. Sebagaimana kita ketahui bahwa wudu adalah bagian dari toharoh, dan toharoh adalah bagian dari syarat sah salat. Sehingga apabila kita bicara tentang wudu, maka sesungguhnya penentu setelah itu adalah apakah sholat kita sah atau tidak. Begitu. Dan ini bagian daripada bahasan perkara yang harus kita penuhi sebelum kita sholat. Nah, rekan-rekan dimanapun anda berada, ada banyak hal yang termasuk membatalkan wudu. Nanti kita dengar sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita akan ikuti pada malam hari ini. Nah, misalnya saja saya sebutkan sebagai contoh adalah perkara yang keluar dari satu dari dua lubang yang kemudian kita sebut kubul atau dubur. Nah, apabila dari salah satu atau dua-duanya keluar sesuatu, apakah berupa cairan ataukah berupa angin dan seterusnya, maka wudu kita menjadi batal. Contoh yang lain misalnya adalah murtad. Jika seseorang murtad dari Islam, sudah otomatis maka wudunya batal dengan sendirinya. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, tentu kalau kita lihat dari beberapa jenis yang keluar, ini kita bahas yang pertama ya, apa yang keluar dari salah satu atau dua-duanya dari dua jalan, yaitu kubul atau dubur. Kubul disebut kubul karena berada di bagian qabil, muqabil, yaitu bagian depan. Kemudian dubur disebut dubur karena memang dia adalah dibelakangi oleh kita. Nah, itu namanya kubul dan dubur. Apa yang keluar dari kubul adalah antara lain misalnya ada yang disebut dengan al-wadi, ada yang disebut dengan al-madhi, ada yang disebut dengan al-mani. Bagi wanita ada yang disebut dengan al-haid atau nifas gitu ya. Nah, ini adalah yang juga dialami oleh wanita. Kemudian kalau dari dubur maka ada yang disebut dengan angin, rih, ada yang disebut dengan at-taghawut atau buang air besar. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, semua ini adalah mutlak. Jadi karena tidak dirinci oleh syar'i, maka jika salah satu dari dua lubang atau dua-duanya tadi itu keluar sesuatu, maka hukum asalnya adalah dia termasuk yang membatalkan wudu. Ada banyak dalil berkenaan dengan masalah itu. Contoh misalnya, silakan buka surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman dengan mengatakan au jaa ahadun minkum minal ghaiti. Nah, ini adalah tentang pembatal wudu. Salah seorang dari kalian datang dari al-ghait. Al-ghait itu asalnya adalah tempat dia. Tempat yang merendah gitu ya. Kalau bahasa kitanya melembah. Jadi turun, tidak dilihat oleh orang, dan kemudian tempat itu adalah yang termasuk aman untuk seseorang membuang hajatnya. Itu namanya disebut ghait. Nah, pekerjaannya disebut taghawut. Nah, jika orang itu adalah mengeluarkan itu, maka wudu dia menjadi batal. Sebagaimana dalam firman Allah dalam ayat ini. Dalam ayat yang lain atau hadis yang lain, lebih umum Rasulullah SAW mengatakan pada kita, kata beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la tuqbalu salatun min man ahdasa, la tuqbal salatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak bisa atau tidak akan diterima salat orang yang berhadas sampai dengan dia berwudu. Nah, berarti di sini hadas. Hadas itu apa maksudnya? Sebenarnya apa saja yang keluar dari kubul atau dubur atau kubul dan dubur. Hanya sebagai penjelas, ada pernah seseorang dari warga Hadramaut kemudian bertanya, mal hadas ya Aba Hurairah. Apa yang disebut dengan al-hadas wahai Abu Hurairah? Kata beliau, qala fusa'un aw duratun. Fusa' aw durat dalam bahasa kita disebut kentut. Ya, keluar angin. Nah, oleh karena itu tadi adalah buang air besar, sekarang angin. Dalam hadis yang lain misalnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dari salah seorang sahabi bernama Ali Ibnu Abi Thalib, beliau dengan malu-malu mengatakan kepada Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad, mengatakan kata beliau, kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang yang sangat sensitif untuk cepat keluar madzi. Dan madzi itu adalah air yang keluar pada saat seseorang melakukan muqaddimah untuk berjima. Pelumas ini. Ya, oleh karena itu adalah disebut dengan madzi. Ya. Nah, hanya beliau kan menantu Rasul. Ya kan? Oleh karena itu kata beliau, istahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku malu untuk bertanya pada Rasul. Karena itu adalah mertua. Gitu kan? Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad. Lalu kata beliau, aku perintahkan Al-Miqdad bin Aswad, Fasa'alahu faqala. Untuk menanyakan kepada beliau. Lalu Rasul menjawabnya adalah fihil wudu. Di dalam masalah itu adalah hendaknya dengan berwudu. Berarti kita lihat bahwa apa yang disebut dengan definisi membatalkan wudu itu, jika seseorang keluar madhi, maka wudunya menjadi batal, atau dengan kata lain dia harus berwudu. Begitu. Nah, itu adalah yang harus kemudian kita pegang. Berarti yang lain adalah tadi dua-duanya dari dubur ya. Sekarang berasal dari dubur. Dari tadi dubur, sekarang kubul sekarang. Yaitu adalah al-madhi. Ada lagi yang lain, di mana dikatakan oleh salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, al-wadi alladhi yakunu ba'dal baul fihil wudu. Kata beliau, al-wadi, namanya wadi, adalah, dan tidak boleh baca panjang. Kalau al-wadi artinya lembah. Tapi kalau al-wadi artinya adalah air, yang dia kalau diperhatikan sebenarnya agak kekuning-kuningan, keluar sebelum atau sesudah buang air kecil. Nah, itu adalah namanya al-wadi. Dan kata beliau, fihil wudu. Tentang perkara itu adalah hendaknya berwudu. Berarti al-wadi juga adalah mengharuskan seseorang untuk berwudu. Misalnya kita lihat di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, masih juga diasal diriwayatkan dari salah seorang sahabi, kemudian mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an," jika salah seorang dari kalian menemui sesuatu dalam perutnya, "fa ashkala alaihi," kemudian mengandung, mendatangkan muskilah, masalah, problem bagi dia, "akhara jaminhu amla," apakah keluar atau tidak nih, keluar atau belum nih yang ada dalam perut nih. Kata beliau, "Qafala yakhrujanna minal masjid," jangan keluar dari masjid. Berarti maksudnya jangan membatalkan sholatnya. "Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan," sehingga dia mengeluarkan suara atau menemui bau. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang keluar dari manusia bisa berupa angin. Ya. Dan angin itu adalah termasuk perkara yang membatalkan wudu, ya, keluar dari belakang. Nah, berikutnya adalah dari Fatimah bintu Abi Jaish, bahwa beliau mengatakan bahwa suatu hari atau dalam hidupnya mengalami istihadah. Kata beliau, "Anha kanat tustahab." Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatawaddai wa salli fa innama huwa damu irqin." Wudulah engkau, kemudian salat, sebab itu adalah darah penyakit. Ini adalah menunjukkan pada kita tentang beberapa perkara yang menyebabkan seseorang batal dari wudunya. Nah, berikutnya adalah yang kedua adalah tidur. Tidur yang dalam, tidur yang nyenyak gitu ya. Kalau tidurnya ringan tidak apa-apa. Tapi kalau tidurnya berat maka dia adalah membatalkan wudu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari tentu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata beliau, "Kan ashabu Rasulullah SAW yantadhirun al-isya al-akhirah," para sahabat Nabi menunggu sholat isya, "hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadda'un," mereka teranguk-angguk kepalanya sampai dengan mereka sholat dan mereka tidak berwudu. Ini menunjukkan bahwa kalau tidurnya adalah tidak lelap, maka termasuk tidak wajib mandi, ya, tidak wajib berwudu. Dan ini adalah juga berkenaan dengan tidur. Berbeda dengan jika tidurnya itu adalah nyenyak. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa wi'a'us sah al-'ainan faman nama falyatawadda. Bejana daripada lalai adalah dua mata. Barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa tidur yang nyenyak adalah membatalkan wudu. Oke. Demikian. Gitu. Rekan daftar dimanapun Anda berada, berikutnya adalah saya lanjutkan berkenaan dengan perkara-perkara apa saja yang membatalkan wudu, ya. Berikutnya adalah yang membatalkan wudu itu adalah jika kita menyentuh kemaluan. Jika kita menyentuh kemaluan, maka berarti dia adalah batal. Di dalam banyak hadis tentang masalah ini jelas menjelaskan kepada kita. Misalnya saja adalah Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan kepada kita hadis Busrah bintu Safwan, bahwa kata beliau radhiyallahu anhu bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah SAW bersabda, man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia tidak boleh sholat sampai dengan dia berwudu. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwa kata beliau bahwa Rasul SAW bersabda, ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda. Siapa saja dari seseorang, baik laki maupun perempuan, dia memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Wa imam ra'atin masat farjaha fal tatawadda. Begitu juga wanita, kata beliau, siapa yang memegang daripada kemaluannya, maksudnya kemaluan wanita, maka dia juga adalah hendaknya berwudu. Oleh karena itu, maka ini kalau menurut Imam Asy-Syaukani, qad arafta annal faraj ya'ummul qubul wad-dubur, bahwa yang disebut dengan faraj itu termasuk di dalamnya bukan saja kubul tapi juga adalah ad-dubur. Nah, oleh karena itu maka dalam hal ini adalah kita mengetahui bahwa memegang kemaluan adalah termasuk perkara yang membatalkan wudu. Ada yang demikian itu adalah merupakan apa yang menjadi hasil ijtihad, fatwa dan mazhab sekaligus daripada imam yang tiga, dari mulai Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Betapapun demikian, ada di antara imam mazhab itu yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu adalah tidak termasuk membatalkan. Dan itu adalah mazhab Hanafi dengan berdalil kepada hadis Rasul yang mengatakan bahwa innama hiya bid'atun minka, sesungguhnya yang namanya kemaluan itu kan bagian dari tubuhmu, begitu kata Rasul. Hanya saja dinetralisir perkara yang demikian itu, seperti kita bisa dapatkan dari perkataan Syekh Nasiruddin Al-Albani, kata beliau, justru hadis tadi innama hiya bid'atun minka itu bukan dalil sebetulnya, bukan argumentasi bagi mereka yang bermadhab Hanafi, kata beliau, yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu adalah tidak membatalkan wudu. Yang benar, kata beliau, justru adalah bahwa hadis itu menjadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu adalah termasuk membatalkan wudu. Kata beliau, fal hadisu laisa dalilan lil hanafiyyati alladziina yaquluna bi anna al massa mutlaqan la yanqudu al wudu. Bal huwa dalilun liman yaqulu bi anna al massa bi ghairi syahwatin la yanqudu. Wa amma al massu syahwah fa yanqud bi dalil hadis Busrah. Wa bi hadza yajma' bain al haditsain wa huwa ikhtiyaru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa fi ba'd kutubihi ala ma adzkur. Kata beliau bahwa pendapat mazhab Hanafi itu adalah tidak tepat. Justru hadis yang digunakan dalil oleh mazhab Hanafi itu justru menjadi penguat bagi mazhab yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, karena yang namanya kemaluan itu adalah madhannu syahwah, sumber daripada syahwat. Nah, oleh karena itu bagian daripada pencegahan dan bagian daripada hal yang tentu di sana sangat rawan terhadap syahwat, maka dari itu adalah membatalkan wudu. Jadi menggabungkan pendapat ini adalah bahwa jika memegang kemaluan itu adalah termasuk membatalkan, karena termasuk di dalamnya adalah mengundang ataupun menjadi sumber daripada tergeraknya syahwat. Berikutnya adalah rekan dakta, adalah yang membatalkan wudu kita itu adalah memakan daging unta, yang kita mungkin di Indonesia kurang masyhur ya, karena daging unta itu sangat mahal. Ya. Jadi kalau kita daging apa sih? Kalau daging kambing, daging ayam, daging kerbau, daging sapi tidak membatalkan wudu. Iya. Hanya unta saja. Nah, unta itu adalah antara lain karena memang ada tiga kekhususan unta ini. Yang pertama adalah tidak boleh sholat tanpa wudu apabila kita sudah makan daging unta. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita tidak boleh sholat di sekitar kandang unta. Oh, kenapa, Zat? Ya, itu di antara bedanya ya dengan kandang yang lain. Kalau misalnya di kandang kambing, tentu adalah bukan berarti kita sholat di kandangnya, tapi maksudnya secara hukum syar'i bahwa boleh sholat di sekitar kandang kambing. Nah, sementara di kandang unta tidak boleh. Berikutnya dan yang terakhir adalah kata para ulama bahwa unta itu asal atau pokok yang menjadi ukuran bagi diat. Jika seseorang membunuh dengan salah, maka dia harus tebus 100 unta. Nah, unta itulah yang kemudian dijadikan harga dasar. Nah, jadi intinya kembali pada masalah adalah bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ana tawaddau min luhumil ibil?" Ya Rasul, apakah kita wudu apabila kita makan daging unta? Qala, kata Rasul, "Na'am." Ya. Yeah. Oleh karena itu, dengan demikian maka kita adalah berwudu jika makan daging unta, tapi memang bagi kita sangat mahal, jadi jarang memakan ini gitu ya. Iya. Yeah. Mungkin tapi kalau untuk makan usus, hati, babat dan sumsum? Semua. Semua bagian tubuh dari unta adalah para ulama katakan termasuk bagian dari unta. Kalau di luar unta? Kalau di luar unta boleh, boleh saja, boleh. Itu di antaranya ya. Jadi tentang masalah makan daging unta adalah seperti tadi, bahwa dia membatalkan wudu. Ada lagi misalnya perkara-perkara yang termasuk hal yang kemudian membatalkan wudu itu misalnya adalah murtad tadi ya. Apabila seseorang murtad maka dia adalah termasuk kafir secara otomatis dan karena itu maka wudunya sekaligus dia batal ya. Allah berfirman wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu, barang siapa yang dia itu adalah murtad setelah beriman maka amalannya telah menjadi gugur. Nah, oleh karena itu ini adalah beberapa perkara yang termasuk menyebabkan seseorang adalah batal ya dari wudunya. Nah, yang lain adalah termasuk dalamnya hilang akal ya. Hilang akal. Hilang akal itu sebenarnya adalah masuk ke dalam kategori tidur. Dalam artian bahwa dia adalah otaknya tidak berjalan. Kesiangan lah gitu ya. Ya. Otaknya tidak berfungsi, hilang akalnya, hilang kesadarannya. Mungkin dengan tidur, mungkin dengan minum khamer, mungkin dengan dibius, mungkin apa saja. Yang jelas semua yang menyebabkan orang itu akalnya tidak berfungsi, maka batal pula wudunya. Oleh karena itu tadi tidur yang nyenyak gitu. Kemudian yang kedua adalah hilang akal dan itu juga adalah termasuk membatalkan wudu. Iya. Ini bicara masalah tidur, Ustaz, maaf saya potong. Kalau sholat Jumat biasanya banyak laki-laki yang suka mendengarkan ceramah sambil angin sepoi-sepoi sehingga terbuai tidur itu bagaimana, Ustaz? Nah, itu kalau orang tersebut disebut dengan tidur ringan. Tidur ringan itu cirinya adalah dia masih mendengar suara. Hawar-hawar gitu ya. Gitu ya. Ada dengar suara apa gitu. Samar-samar gitu. Samar-samar. Ya? Tapi kalau sudah les, hilang kesadaran, berarti dia sahwunnya sudah mendalam. Jadi seperti yang tadi katakan bahwa al-naum itu adalah wi'a as-sahi. Jadi dia merupakan penampung daripada sahwun lelai itu sendiri. Nah, jika si otot kita, jika si tubuh kita itu adalah menyebabkan utuh total hilang kesadarannya, maka dia sudah termasuk tidur nyenyak. Oleh karena itu adalah masuk dalam kategori harus wudu lagi. Nah, oleh karena itu hal itu harus diantisipasi dan sesungguhnya dalam khutbah Jumat itu diantisipasi dengan si khotibnya yang harus semangat sesuai sunnah. Dia seperti hanya matanya memerah, kemudian suaranya menggelegar gitu ya. Kemudian seperti orang yang memperingatkan tentara akan perang gitu kan. Nah, kalau dia adalah mungkin Nina Bobo gitu ya, suaranya lembut gitu ya. maka tentu orang yang sholat Jumatnya juga pagi-pagi kan sudah capek kan. Yeah. Tidak sedikit ada orang yang paginya adalah senam pagi dulu. Yeah. Jadi sudah capek, sudah lelah, masuk AC, dingin, kemudian khotibnya juga mengalunkan seperti itu, ya kondusif untuk... Tumanina ya? Iya. Begitu. Jadi ya, itu adalah yang harus diperhatikan oleh kita. Yeah. Jika kita berwudu, maka yang demikian itu adalah harus diperhatikan. Okay. Rekan-rekan, sebelum saya akhiri, mungkin nanti dengan tanya-jawab adalah, saya ingin sampaikan termasuk penting ini, yaitu berkenaan dengan masalah hikmah bersuci dalam Islam. Saya akan sampaikan 7 poin saja, dan ini adalah penting untuk kita, bahwa setelah kita bahas dari mulai wudu, dari mulai mandi, dari mulai najis, sampai dengan kita sekarang berakhir dengan membatalkan wudu, itu ternyata bersuci dalam Islam itu tidak kurang mengandung dari 7 poin. Pertama adalah bahwa Islam itu ternyata din yang meletakkan suci bagian daripada iman. Dalam hadis at-tuhuru syatrul iman, bahwa yang disebut dengan suci itu adalah bagian daripada iman. Nah, karena itu maka jika kita bersuci itu bagian dari ibadah, karena dia bagian daripada keimanan pula. Oleh karena itu ini adalah hikmah. Bayangkan jika kita bersuci, suka bersuci, itu adalah bagian dari iman, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Jadi siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka selalulah kita berada dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua adalah bersuci itu termasuk bagian daripada syarat sah salat sebagaimana yang sedang kita bahas. Kita bahas masalah bersuci karena memang dia adalah menjadi syarat bagi sahnya salat kita yang akan kita bahas dalam pekan-pekan yang akan datang. Berikutnya adalah berwudu ataupun tayamum ataupun mandi junub dan seterusnya, bersuci dalam Islam termasuk bersuci dari najis, itu adalah di dalamnya terdapat simbol bahwa Islam itu ternyata din yang mudah, din yang tidak menyulitkan. Kalau ada air, pakai air. Kalau tidak ada air, pakai tayamum. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kesulitan, tidak ada alasan untuk meninggalkan Islam, karena sungguh dikala ada sulit, di situ ada justru kemudahan. Oleh karena itu, ini yang ketiga dari masalah thaharah juga kita ambil, bahwa Islam adalah din yang memudahkan kita, umatnya. Yang keempat adalah bahwa Islam itu din yang menekankan pada disiplin. Disiplin, bahwa pakai air, kemudian pakai tanah, gitu kan. Dengan bayangkan wudu tepat, caranya begini, begini, begini, begini. Mandi begini, begini, begini. Awalnya bagaimana, sedang bagaimana, setelah bagaimana, semuanya diatur. Menunjukkan bahwa kalau tidak begitu tidak sah. Artinya adalah seorang muslim harus menepati, harus disiplin, harus komitmen. Dan ini diajarkan pula oleh thaharah kepada kita sekalian. Kelima adalah bahwa ternyata dunia beserta apa yang ada di dalamnya merupakan media untuk supaya kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Air kita gunakan untuk bersuci, dan bersuci adalah bagian dari pendekatan kita pada Allah. Tanah kita gunakan untuk tayamum, itu juga bagian dari media mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baju, termasuk segala macam, itu adalah media mendekatkan diri kepada Allah, dan itu semua adalah dunia. Keenam adalah bahwa al-Islam itu ternyata relevan sekali dengan zaman. Dulu pada zaman Rasul adalah batu. Yeah. Zaman sekarang ada tisu. Nah, oleh karena itu tidak ada sulitnya bahwa mengatakan bahwa ini kotor, batu, segala macam, susah. Tidak ada. Semuanya ada jalan keluarnya. Dan itu adalah menunjukkan bahwa Islam relevan dengan berbagai zaman dan keadaan, bahkan teritorial. Terakhir adalah bahwa di sini yang harus saya letakkan yang terakhir, tetapi juga paling penting, yaitu bahwa Islam mengajarkan umatnya agar selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan hak-haknya. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kita harus suci. Dan ini adalah bukti bahwa kita adalah mengagungkan Allah, tidak boleh samakan dengan makhluknya. Apalagi kalau terhadap makhluk saja harus bersih, harus harum. Bagaimana kalau menghadap Rabbul Alamin, penguasa alam semesta? Oleh karena itu tentu dituntut untuk lebih bersih lagi dan lebih suci lagi. Nah, kalau ini adalah ada pada kita, maka sesungguhnya kita adalah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Dan jika hikmah-hikmah tadi itu adalah termasuk diperhatikan oleh kita, maka sesungguhnya akan menjadi penambah dan motivator kepada kita di dalam bagaimana selalu agar ibadah kita itu meningkat, baik, khusyuk, dan sempurna sesuai dengan tuntunan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sebagai penutup adalah saya ingin sampaikan bahwa wudu yang kita bahas ini, sebenarnya kenapa sih kita harus berwudu? Gitu? Kenapa kita harus berwudu? Perkara apa saja yang mengharuskan kita berwudu? Ingat, ada tiga perkara tidak kurang. Yang pertama adalah bahwa jika kita akan sholat, maka kita harus berwudu. Dan itu dalilnya jelas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai akhir ayat. Menunjukkan bahwa sholat mengharuskan kita berwudu, atau wudu kita adalah untuk sholat. Apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah? Jadi apa saja sholat itu, maka itu adalah harus dengan berwudu. Dan ini adalah sangat jelas dari pembahasan awal sampai akhir kita malam hari ini. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Siapa di antara kita yang umroh atau haji lalu akan melaksanakan tawaf, maka tawaf juga memerlukan wudu. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ta'ala abaha fihil kalam. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tawaf itu di Baitullahil Haram adalah merupakan sholat. Hanya saja di sana adalah dibolehkan oleh Allah untuk bolehnya berbicara. Jadi tawaf pun adalah mengharuskan kita berwudu. Bahkan di dalam hadis, dan ini adalah yang hendaknya kita junjung tinggi, adalah bahwa apabila kita hendak membaca Al-Quran, afdolnya disunnahkan oleh Rasul untuk berwudu. Kata Rasulullah SAW, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dan suci ini adalah tentu bermakna seorang mukmin, karena mukmin itu adalah tahir. Adapun orang kafir, maka dia najis. Nah, oleh karena itu, maka seorang mukmin hendaknya berwudu, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, bi adabi hamalatil Quran, kata beliau bahwa afdol atau semestinya atau seutama-utamanya adalah seseorang muslim itu jika ingin membaca Al-Quran, hendaknya dia dengan berwudu. Nah, oleh karena itu, jika kita akan melakukan sholat atau akan melakukan beberapa perbuatan seperti yang tadi saya jelaskan, hendaknya wudu kita dijaga dan kemudian tidak boleh lalai. Bahkan kalau kita mau mendapatkan keutamaan seperti utamanya Abu Hurairah dan lain-lain, kita hendaknya setiap saat berada dalam keadaan berwudu, ya. Nah, ini adalah beberapa perkara yang hendaknya kita pahami secara mendasar. Jika hal-hal itu adalah dilakukan, maka akan wudu kita menjadi batal. Tapi ingat, wudu kita yang harus saya ingatkan sekali lagi adalah tidak boleh berlebihan. Ini adalah mungkin nanti kita bahas di setelah kita sholat selesai, akan bahas tentang beberapa kekeliruan tentang masalah bersuci dan masalah sholat. Tapi malam ini cukup tentang masalah bahwa hal apa saja yang membuat wudu kita menjadi batal. Demikian. Baik, ada Ibu Tuti. Assalamualaikum, Bu Tuti. Waalaikumsalam. Tinggal di mana, Bu? Di PUP. Oh, PUP. Halo, Assalamualaikum. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Gini, Pak Ustaz, tadi yang membatalkan wudu itu dari keluar dari kubul dan dubur. Ya. Yang itu kubul itu has dan nifas, dan dubur itu angin dan BAB. Ya. Dan itu tidur yang nyenyak memakankan dagingnya. Yang saya tanyakan di sini, misalkan saya sudah berwudu, lalu saya minum gitu ya, itu mau wudu lagi atau tidak ya? Terus satu yang pertolongan ini, bersentuhan kulit dengan saudara sepupu dengan laki-laki. Yang saya tahu kan yang orang lain ya, itu membatalkan lagi ya. Tapi kalau dengan sepupunya laki-laki gimana ya? Oh, gitu keponakan. Ya. Itu apakah wajib saya berwudu lagi atau tidak ya, Pak? Iya. Terima kasih ya, terima Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau minumnya pakai nafsu, batal saja. Oke, kita buka lagi ya. Di 8816363. Assalamualaikum. Terputus Mas Bayi Samudra di 8816363. Atau di SMS ini, ada juga di SMS. Oke, kita buka dulu di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa, Pak? Jamal. Pak Jamal. Silakan, Pak, dengan Ustaz Tamat Robi, Pak. Ustaz, saya mau nanya masalah najis ya. najis itu membatalkan wudu atau kita hanya basuh yang kena najis aja gitu. Terus yang kedua, saya pernah dengar di radio bahwa barang yang haram, misalnya itu babi atau binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, itu kan haram tapi nggak najis, apa itu benar? Gitu ya. Terus kalau misalnya itu najis, kajiannya itu mengacu ke hadis apa gitu? Oke. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum. Ya. Berikutnya ada Pak Angga. Assalamualaikum Pak Angga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, saya ingin nanyakan ini Pak Ustaz ya. Saya agak awam ya. Karena saya pernah dengar kalau kita wudu itu ya, kalau yang di kolam ya, kita bisa pakai di kumur situ, itu yang berapa kulah gitu ya kan, kita bisa dikatakan atau sah gitu. Tapi di bahasan minggu lalu saya juga dengar dalam dengan satu gayung pun kita bisa wudu, bisa kita kumur, bisa untuk membasuh muka, itu bagaimana tuh Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Satu lagi Mas Bagi, telepon di 881363. Assalamualaikum. Saya mau tanya Pak Ustaz. Iya, dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Dengan Bapak Dian, Pak. Saya Pak ini Dian. Kerjanya di jalan gitu Pak Sofir, Pak. Oh, jadi gitu, saya ya? Mau tanya, saya agak awam. Kalau misalnya kita habis wudu bersentuhan dengan istri kita, apakah batal apa enggak itu Pak Ustaz? Oh gitu ya. Oh, oke. Okay. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Ini hampir sama dengan pertanyaan di SMS Pak Ustaz dari Pak Dian tadi yang bertanya. Ustaz, suami saya setiap berangkat kerja atau keluar rumah ini selalu mencium saya. Terkadang saya merasa dia mencium saya dengan dalam kondisi bernafsu gitu kan. Apakah hukumnya tentang wudu ini, apakah boleh mencium istri tidak membatalkan wudu Pak Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Yang pertama adalah sudah wudu tapi minum. Atau juga mungkin makan gitu ya. Maka makan dan minum tidak membatalkan wudu. Jadi sekali lagi, makan dan minum tidak membatalkan wudu. Hanya saja rasa atau sisa makanan yang ada di dalam mulut kita hendaknya dibebaskan, dimusnahkan, ditidakadakan, dihilangkan begitu. Sehingga kalau kita hendak sholat, walaupun wudu kita tidak batal, tetapi tidak mengganggu sholat kita. Ada rasa asin, manis, pedes gitu kan. Nah itu adalah tidak boleh. Tapi kalau dia adalah si makanan itu adalah berasa atau mungkin masih manis dan seterusnya, akan bukan dari wudunya yang batal, tapi sholatnya menjadi batal karena dia makan dan minum. Merasakan sesuatu, makan dan minum dalam sholat itu. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan, bahwa minumnya tidak membatalkan wudu, makannya tidak membatalkan wudu. Silakan makan, minum, selesai makan, selesai minum, langsung sholat. Asalkan tadi saya katakan, rasa di dalam mulut, sisa-sisa makanan dalam mulut hendaknya dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu sholat kita. Pertanyaan kedua adalah tentang bersentuhan dengan laki-laki. Nah ini mungkin ada dengan yang lain ya. Bersentuhan dengan laki-laki, dan tadi dikatakan bersentuh dengan istri, bahkan minum, mencium ya. Bersentuhan pertama adalah laki-laki yang sesepupu itu, dia bukan mahram. Bukan mahram ya, bukan ada istilah kata orang muhrim. Itu salah itu. Yang betul adalah mahram. Nah, jadi sepupu itu bukan mahram. Dia adalah aurat. Dan dia adalah berhak atau boleh dinikahi atau boleh menikahi. Nah, oleh karena itu, maka kaitan dengan masalah wudu adalah bukan dari sisi mahram atau tidak mahramnya, tetapi dari sisi bahwa bukan dari sisi menyentuh atau tidaknya, tapi dia adalah menyentuh plus bukan mahram. Jadi bisa terkena dalam dua fasal tuh ya. Fasal menyentuh dan fasal dengan bukan mahram. Fasal dengan bukan mahram bisa jadi zina. Fasal dengan masalah bersentuhan, maka sebenarnya bersentuhan itu dengan orang lain atau dengan suami adalah tidak membatalkan wudu jika tidak bersahwat. Iya. Nah, kalau tergerak sahwatnya, maka batal wudunya. Nah, begitu juga dengan orang yang bukan mahram. Misalnya bersentuhan dengan orang, tapi tidak sengaja, gitu kan. sehingga tidak muncul syahwat, maka itu adalah tidak membatalkan wudu. Tapi kalau seandainya sudah orang lain bersyahwat lagi, wah itu adalah tambah gitu. Oleh karena itu, maka apa tadi ibu adalah bertanya tentang masalah ini, jawabannya adalah seperti itu. Hati-hati dengan sepupu karena dia adalah bukan mahram lagi, dan masalah wudunya adalah kalau menyentuh tidak membatalkan wudu, tapi kalau bersyahwat maka membatalkan wudu plus zina karena dia adalah bukan mahram, boleh dinikahi. Tentang masalah najis, apakah membatalkan wudu atau tidak? Tidak, ya. Najis itu tidak membatalkan wudu, hanya najis itu menyebabkan kita harus mensucikan najis itu. Karena kalau kita sholat dalam keadaan bernajis, berarti sholatnya tidak sah. Iya. Nah, oleh karena itu maka najisnya dibersihkan, tapi wudunya tetap berada dalam keadaan berwudu. Oleh karena itu maka ini adalah hal yang harus diperhatikan dan hindarkan selalu dari najis, ya, terutama yang mungkin membuat rumah kita, pakaian kita, tempat ibadah kita, tubuh kita terkena oleh najis, itu adalah hendaknya dihindari. Walaupun dia tidak membatalkan wudu, tapi kita menyebabkan terganggu karena bisa jadi adalah kita berhitung dan akhirnya muncullah was-was. Di sini ada najis apa tidak? Di sini ada najis atau tidak? Kenapa? Karena peluangnya tidak dihilangkan, tetapi ada di situ. Jadi itu tentang masalah najis. Tentang masalah babi, babi ataupun yang sejenisnya, dia adalah haram, dan karena haram maka dia adalah najis. Penjelasan tentang masalah itu, para ulama, mungkin kalau silakan dibuka dalam kitab-kitab fikih, selalu menggolongkan bahwa babi itu adalah termasuk najis yang mughalladzah. Mughalladzah itu maksudnya adalah najis yang sangat berat. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, iqsilu hasaban yahdahunna biturab, bahwa cuci dengan air 7 kali, satu diantaranya adalah dengan tanah, menunjukkan bahwa semua najis itu adalah cukup dengan air biasa, mungkin sekali, mungkin dua kali, bahkan ada yang cukup diciprati. Tapi kalau dengan babi atau anjing ini adalah menyebabkan 7 kali air, dan itu pemborosan, dan kemudian bahkan dengan tanah, dan itu adalah berarti ada unsur lain yang harus kita terapkan. Kalau tidak, maka tidak prosedurnya, tidak menyebabkan benarnya bersuci. Nah itu adalah tentang masalah babi, ya. Jadi babi adalah najis, dan tidak boleh kita bermain-main tentang masalah itu, juga dengan anjing karena dia adalah najis juga gitu. Nah, hanya tadi bedakan antara najis. Nah, ada mungkin saya tambahkan tentang masalah alkohol misalnya. Alkohol itu adalah haram untuk dimakan, tetapi dia tidak najis. Jadi boleh dipakai untuk parfum, walaupun mungkin kalau ingin terbebas dari segala sesuatu, usahakan yang tidak beralkohol, tapi intinya adalah alkohol tidak najis, hanya dia haram untuk dikonsumsi. Berikutnya adalah tentang binatang yang tidak disebut nama Allah. Ada binatang yang tidak disebut dengan nama Allah. Kemudian Pak Angga tadi kolam wudu, Zat. Itu adalah berwudu lagi atau tidak? Jadi para jamaah sekalian, para pendengar, bahwa jika seseorang itu adalah menyentuh ataupun memakan, nah itu adalah berbeda, ya. Bahwa apabila sesuatu itu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka hukumnya adalah najis, dia termasuknya bangkai. Termasuknya mayitah. Mayitah itu adalah haram. Mayitah itu tidak boleh dikonsumsi, bahkan mayitah itu adalah najis. Bahkan jangankan yang sudah mati, binatang masih hidup lalu dipotong anggota tubuhnya, anggota tubuh yang sudah terpotong tadi itu najis. Nah, jadi itu adalah harus diperhatikan. Jadi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah terhitung dalam kategori bangkai, dan bangkai adalah tergolong dalam kategori najis. Tentang masalah mencium istri, jika mencium itu adalah tidak bersyahwat, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuhnya, menciumnya dengan syahwat, ya kembali lagi wudu lagi gitu kan. Mencium lagi wudu lagi gitu, bolak-balik terus. Jadi tapi kalau seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang ya Rasul, ya. Bisa menahan. Jadi ya, bisa menahan, dan beliau istrinya sekian tapi syahwatnya terkendali. Kalau orang-orang seperti kita, isinya mungkin satu-satunya, jadi wajar kalau dia tidak bisa menahannya. Oleh karena itu dalam hal ini hati-hatilah. Yeah. Nah, jika Anda bisa mengendalikan nafsunya, syahwatnya ketika bersentuhan dengan negatif gitu kan, maka berarti tidak membatalkan wudu. Yeah. Tapi apabila ada apa percikan api begitu, maka itu adalah bisa menyebabkan batal wudunya. Demikian. Pak Angga, ini kolam wudu bagaimana? Mungkin pembahasan yang sebelumnya ini pernah dibahas. Ya. Yeah. Gimana? Ini untuk yang kolam wudu ya. Oh, tadi yang satu mud ya. Yeah. Betul bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW itu tawaddo'a bimuddin waghtasala bisa'in. Jadi Rasul itu berwudu dengan cukup satu mud. Satu mud itu kalau bahasa kitanya adalah satu cibuk saja, satu gayung saja. Nah, dan boleh biasakan bahwa bisa bahkan dengan kurang satu cibuk, kurang satu gayung bisa. Nah, ini perlu pelatihan, perlu pembiasaan. Jadi tidak ada satu keyakinan bahwa air musta'mal adalah najis. Itu salah. Tidak ada bahwa air itu adalah apabila memakai air tidak boleh dikobok. Iya. Yeah. Tidak ada. Rasul masalam bahwa dalam bahasan yang lalu kita sudah bahas, Rasul itu adalah afraqa biyadaihi gitu. Al-ina'a. Rasul memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana itu. Dan itu berulang-ulang begitu. Memasukkan lagi menunjukkan bahwa itu adalah boleh-boleh saja dan tidak najis. Kalau najis Rasul tidak akan mencontohkan itu. Nah, oleh karena itu yakini terutama dalam keadaan sempit air adalah sungguh bisa kita berwudu dengan dua apa namanya gelas aqua saja cukup. Nah, oleh karena itu mengiritlah di dalam berwudu dan mandi, bahkan nanti kita bahas bagian dari kesalahan bersuci adalah dia adalah berlebih-lebihan dalam air dan melebihkan dari 3 kali. Nah, demikian. Oke. Ini dari SMS cukup banyak yang masuk. Saya gabung saja di satu. Kebanyakan pengalaman dari rekan dakta ini adalah ketika sholat wajib di rakaat terakhir ini tiba-tiba ingin buang angin, Pak Ustaz. Mana yang harus didahulukan? Ditahankah? Atau dikeluarkan terus batal atau bagaimana, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua dari rekan dakta di SMS, Pak Ustaz boleh enggak kalau menunggu sehabis maghrib sampai menunggu isya di masjid kita sambil merokok begitu ya? Dan apakah selepas merokok ini sudah masuk kategori wudunya batal atau tidak, Pak Ustaz? Kemudian yang terakhir, bagaimana posisi yang sungguhnya antara jabat tangan antara guru dengan murid ataupun juga dengan ustaz dengan jamaah, Pak Ustaz? Apakah itu pun juga batal? Karena biasa kalau habis pengajian suka harus jabat tangan, Pak Ustaz. Ya. Tadi yang pertama tentang? Tentang yang pertama tentang ini, rokaat. Ya. Pilih mana? Dibatalkan apa? Betul, betul. Sholatnya atau dikeluarkan angin, ya Pak Ustaz? Sesungguhnya begini, kalau ada dua keadaan. Kalau seandainya dalam keadaan kita sholat itu ada rasa bahwa saya ini kentut atau tidak, kentut atau tidak begitu. Maka kata Rasul, "Fala yakhruj minal masjid hatta yajida sautan au hatta yajida rihan au yasma'a sautan." Kata Rasul, jangan keluar masjid, jangan batalkan sholat sampai dengan engkau mendengar suara atau menemui bau. Nah, berarti sudah yakin, dan di sini para ulama sering gunakan kaidah namanya adalah al yakin la yazulu bisyak, bahwa perkara yang sudah yakin masuknya itu tidak boleh dibatalkan dengan perkara yang merupakan keraguan. Nah, oleh karena itu kalau tadi masuknya dalam keadaan benar, tidak boleh dengan ragu-ragu kemudian kita batalkan. Jadi sampai dengan pasti yakin dulu keluar baru kita batalkan. Kalau tidak maka jangan dibatalkan. Itu bisa jadi was-was daripada asyaiton. Tentang tadi yang kedua, yaitu orang itu menginginkan ataupun ada rasa ingin keluar kentut begitu ya. Apakah dia batalkan atau tidak? Yang sunnahnya, yang sunnahnya adalah Anda jangan khawatir bahwa kita sudah dari awal, apalagi ikut takbiratul ihram bersama imam, kemudian sholat bersama imam sampai hampir salam. Qadar Allah menghendaki bahwa di akhir rakaat itu kita dikehendaki untuk kentut, gitu kan? Jangan ditahan. Itu adalah dalam bahasa al-hadis rasulnya adalah disebut al-akhbasan. Dua perkara yang keji. Jadi bisa jadi kentut. Nah, ini adalah harus dibatalkan. Batalkan saja. lalu kemudian kita mengambil air wudu lagi. Jangan khawatir, Anda sudah dapat pahala berjamaah. Karena apa? Karena bukan kehendak Anda, kan gitu. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditahan. Malah Rasul mengatakan, memberikan pengaruh pada kita adalah bahwa jangan la taruduhul akhbasan. Jangan ditahan-tahan ya, tentang dua perkara ini. Jadi dilepas saja kemudian berwudu. Dan insya Allah justru kalau kita biasakan, kita teruskan, kita tidak nyunah. Yang nyunah adalah kita batalkan dan kita ambil air wudu kembali. Tentang yang kedua, masalah rokok ya. Siwak setan ya, Bos. Rokok itu adalah sesungguhnya merupakan kalau dari sisi tinjauan batal wudu atau tidak, tidak membatalkan wudu ya. Tetapi dari sisi hukum dan dari sisi etika, tidak etis menghadap Allah dengan bau rokok gitu kan. Nah, istri saja ada yang kemudian mereka kebauan sama rokok. Bahkan saya didengar kalau salah di daerah Magelang atau di mana gitu, itu sudah dendanya 50 juta itu kalau ngerokok sembarangan tempat. Jadi artinya adalah manusia yang waras, yang sehat saja itu sudah mengatakan merokok ini adalah ancaman dan harus dihindari. Oleh dihitung-hitung kalau orang itu merokok 25 tahun yang merokok itu sama dengan dia ngisep dari Jakarta ke Jeddah itu. Ya. Jadi hitungannya begitu, silakan dihitung nanti kalau tidak tahu caranya saya kasih tahu. Sekian panjangnya bayangkan itu. Dia sedot, dia bakar, dia panah rusak diri dan keluarga. Jadi rokok tidak membatalkan saum, tidak membatalkan wudu, tetapi dia adalah termasuk yang haram dari sisi yang lain dan keji dari sisi yang lain menghadap Allah SWT dalam keadaan bau mulutnya. Jangankan bau itu, bau petek, bau jengkol, bau bawang ya. Jangankan seperti itu, bawang yang tidak begitu nyengat saja. Termasuk kata Rasul, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masjidana, kata Rasul, barang siapa yang makan dari pohon ini jangan dekat dengan tempat sholat kami, apalagi dengan bau seperti rokok dan seterusnya. Oleh karena itu adalah, belum lagi masjid, di masjid dia buang puntung, buang kotorannya dan seterusnya. Oleh karena itu posisinya dari sisi rokok, dari sisi wudu bukan membatalkan wudu, tetapi dia adalah dari pasal yang lain. Oleh karena itu hendaknya kita hindari. Berikutnya yang ketiga adalah masalah jabat tangan. Jabat tangan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki boleh, laki-laki dan laki-laki boleh, perempuan dan perempuan boleh, laki-laki dengan perempuan yang halal boleh, anak kepada bapak, bapak kepada anak, suami istri dan seterusnya itu boleh. Tapi kalau guru ke murid, murid ke guru, atau ustaz dan seterusnya, tidak boleh. Tidak boleh. Rasul yang lebih mulia dari kita diriwayatkan oleh Aisyah istri beliau, kata beliau adalah ma massat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat, bahwa dua tangan Rasul itu sama sekali tidak pernah nyentuh tangan wanita. Maksudnya tangan wanita ini yang bukan istrinya, bukan yang halal, betul tidak? Kalau dengan istrinya malah lebih dari tangannya tentunya. Tapi maksudnya adalah bahwa bahasa ini adalah mengisyaratkan pada kita bahwa Rasul tidak pernah nyentuh tangan wanita. Bahkan Rasulnya sendiri mengatakan, kata beliau, inni la usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Bahkan dalam posisi bai'ah sekalipun Rasul tidak berjabat tangan, tetapi cukup dengan isyarat kepada mereka. Nah, oleh karena itu kepada siapa saja di antara kita, rekan dakta, siapa yang menjadi guru, yang menjadi di TK, di mana, jangan biasakan dengan salah. Jabat tangan itu bukan merupakan ajaran yang diajarkan oleh Rasul kalau bukan pada tempatnya. Demikian. Baik, sudah ada Pak Herman di Cibubur. Pak Herman, assalamualaikum, Mbak. Silakan Pak, langsung Pak dengan Ustaz Ahmad Rufi, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau misalnya kita mau sholat gitu Pak Ustaz ya, kita habis mandi gitu ya, kita mandi kalau tanpa wudu sah nggak Pak sholatnya? Okay. Mandi? Kita kan udah mandi udah bersih, lebih bersih mungkin ya. Tapi kita nggak wudu misalnya gitu, itu sah nggak? Terus satu lagi, kalau misalnya kita dalam pertengahan sholat gitu, tiba-tiba terbesit ada sesuatu yang menyebabkan kita kayak ada maaf agak sudah terangsang gitu, itu batal nggak sholatnya Ustaz? Iya. Itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Pak Herman. Waalaikumsalam. Pak Zainal yang sudah tersambung dengan kita. Assalamualaikum Pak Zainal. Begini Ustaz ya, saya dalam masalah ini pengertian masalah wudu itu ya Ustaz ya, yang dimaksud wamsahu biru usikum itu apakah mengusap rambut atau mengusap kepala Ustaz? Sebab kalau rambut, bagaimana kalau yang tidak tumbuh rambut di kepalanya? Nah, yang kedua, ini pengertian batal wudu Ustaz, yang sebagian ulama bahwa mengatakan batal wudu itu kalau tidurnya sambil miring dengan alasan hadis Abu Dawud, dan kalau tidurnya sambil duduk itu tidak membatalkan wudu dengan alasan hadis Abu Dawud juga. Itu pengertian itu Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Halo. Assalamualaikum Bu Noris. Waalaikumsalam. Silakan Bu dengan Ustaz Ahmad Rufi. Iya, mau nanya nih Ustaz. Iya, silakan. Kalau bertayamum itu kan tangan kita misalnya mengusap ke tembok, itu langsung ditium atau langsung di ke muka langsung gitu? Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ini sebetulnya topik pembahasan pekan lalu ya. Kembali ke belakang ya. Oke, Ustaz. Silakan Pak Herman. Pak Herman tadi yang pertanyaan Pak Herman mandi, ya. Habis mandi. Ya, selesai mandi dikatakan bahwa mandi itu bisa jadi lebih bersih daripada wudu, gitu. Kemudian apakah sholat langsung tanpa berwudu begitu? Nah, mandinya mandi apa dulu, ya kan? Kalau mandi adah, mandi kebiasaan, mandi keseharian, maka tidak terhukumi karena dia adalah tidak berniat ibadah. Tapi kalau mandinya adalah mandi junub, walaupun mandi itu adalah mandinya kaifiat mandi junub, tetapi dia adalah diniatkan misalnya mandi sunnah misalnya untuk seperti halnya beberapa macam ibadah, tapi dia kaifiatnya kaifiat seperti mandi junub, di mana diawali oleh berwudu dan seterusnya prosedur yang kalau tidak salah sudah ada 13 langkah kalau tidak salah yang sudah kita bahas ya. Maka apabila dia adalah mandinya mandi seperti mandi junub, maka orang itu tidak perlu berwudu kembali selama dia tidak menyentuh kemaluannya. Tapi kalau seandainya dia adalah dalam mandi junub sekalipun, tetapi di pertengahannya dia menyentuh kembali kemaluannya, maka dia berwudu kembali karena tadi menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudu. Nah, oleh karena itu seperti itu. Jadi harus dipahami, wudu itu adalah dengan mandi adalah perkara yang terpisah. Wudu belum tentu mandi, mandi sudah barang tentu wudu. Nah, apabila yang menyebabkan wudu itu adalah menjadi batal dilakukan, maka otomatis dia adalah wudunya yang batal, mandinya sah. Nah, oleh karena itu seperti itu. Jadi hendaknya selesai mandi berarti berwudu kembali kalau akan sholat. Tapi kalau tidak akan sholat maka tidak mengapa tidak berwudu, walaupun afdolnya adalah berwudu. Demikian. Iya. Tentang yang kedua adalah sedang sholat lalu ada rasa begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan sebetulnya bahwa tidak boleh kita keluar dari masjid, tidak boleh membatalkan sholat kita sampai dengan kita dapat terlebih dahulu berita yakin apakah kita mendengar suara gitu kan, suara kentut, ataukah kita mencium bau kentut. Nah gitu. Kalau itu adalah tidak ada, maka kita hendaknya tidak boleh batalkan wudu. Artinya adalah mungkin kalau sampai dengan mendengar kentut kan berarti kentutnya besar deh kan hasilnya. Sehingga suaranya kedengaran orang. Atau kalau misalnya baunya juga adalah nyengat gitu kan berarti juga nyata. Tapi kalau seandainya yakin dalam diri kita bahwa dia kentut gitu kan, maka berarti dia juga batal. Yang jadi masalah adalah ingat-ingat bahwa yakinnya itu. Yakinkah atau ini adalah semata-mata merupakan was-was atau godaan dari syaitan. Nah, jika godaan dari syaitan, maka tidak boleh diikuti. Jika dia nyata, maka betul wudunya menjadi batal dan harus kembali berwudu. Demikian ya, untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi adalah tidur sambil duduk. Tidur miring. Miring, misalnya. Atau, nah, intinya adalah begini. Memang betul bahwa para sahabat dulu itu adalah menunggu Rasul SAW dan sholat isya waktu itu sehingga kepala mereka terangguk-angguk gitu karena mereka setengah sadar setengah tidak sadar gitu kan, sehingga tahfiqaru'u suhum kata di dalam hadis, kepala-kepala mereka ini adalah terangguk-angguk karena mereka adalah mengantuk berat gitu kan, tetapi setia menunggu Rasulullah SAW dan itu adalah tidak membatalkan wudu karena buktinya mereka sholat bersama Rasul tanpa mengulangi wudunya. Bahkan terdengar dalam riwayat yang lain ghotit, namanya ghotit adalah kalau bahasa kita itu adalah bunyi orang yang tidur lah, walaupun bukan bermakna mendengkur ya, tapi intinya adalah bahwa orang tersebut adalah sudah termasuk tidur. Nah, yang jadi masalah adalah jika si tidur ini menyebabkan orang itu adalah tidak lagi semua sarafnya dapat mengontrol apa yang disebut dengan kesadaran gitu kan, tetapi dia adalah bukan sadar tapi refleksnya adalah lepas kendali, sehingga orang itu adalah misalnya kalau mudahnya misalnya orang sedang megang bolpen lalu misalnya jatuh klek gitu, nah berarti sudah hilang kesadarannya tuh, nah itu adalah wudu. Tapi kalau seandainya orang itu adalah masih dengar seperti saya katakan, dengar suara hawar-hawar walaupun dia tidak mengerti karena gerenggeng-gerenggeng gitu, mungkin karena dia antara tidur dan bukan tidur gitu, maka itu adalah termasuk tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah sampai dia lepas kesadarannya, lalu dia mungkin barang yang ada pada dirinya lepas, atau mungkin orang nyopet dompetnya juga tidak terasa, nah itu adalah berarti sudah termasuk tidur lelap dan dia hendaknya berwudu begitu. Itu adalah tentang yang ketiga. Hadis adalah tadi sama. Jadi yang satu mengatakan adalah bahwa dia adalah bahwa tidak membatalkan wudu, yang satu adalah bahwa dia adalah membatalkan jika dia adalah sudah termasuk berat. Nah, oleh karena itu maka diperhatikan jangan sampai yang demikian itu adalah terbiasa, karena tadi semestinya kita itu adalah berusaha untuk tidak ngantuk gitu, karena paling nunggu berapa menit sih, betul tidak? Cuman syaitan itu sangat dahsyat sekali supaya kita ini tidak jadi ibadah pada Allah gitu kan, akhirnya disibukkan dengan buang air, disibukkan dengan ini dan itu, demikian ya. Kemudian yang keempat tentang masalah tayamum. Tayamum itu adalah betul dengan melakukan sa'id atau turab, yang dia adalah bermakna tanah kering yang berdebu, bukan tanah basah ya. Kalau tanah basah nanti belepotan tangannya seperti pernah ditanyakan. Tapi turab itu atau ghubar itu adalah debu, berarti dia tanah kering yang berdebu. Apakah dia adalah tanah langsung, apakah dinding gitu. Nah, itu intinya adalah debu ya. Ketika kita sudah menapakkan dua tangan itu ke atas debu tadi itu, maka sebenarnya bagian, subhanallah, Islam itu sampai perhatian seperti ini ya. Lihat supaya tidak terlalu tebal gitu kan terhadap muka kita, maka ditiup terlebih dahulu, dihembuskan angin sesuai dengan banyak volume debu yang ada pada tangan kita. Kalau debunya tebal berarti ditiupnya agak serius, tapi kalau debunya adalah ya nyaris tidak kelihatan ya cukup dengan hembuskan begitu saja. Nah, jadi itu adalah termasuk cara. Nah, setelah itu baru kita usap muka dan kemudian telapak tangan. Demikian. Oke, dari SMS ini hampir sama Pak Ustadz. Yang pertama SMS yang kami terima, saya mau tanya apakah sholat saya batal Pak Ustadz ketika saya sujud atau duduk terasa dari kemaluan ada keluar air, bagaimanakah hukumnya? Laki atau perempuan? Tidak dijelaskan. Yeah. Lalu yang kedua Pak Abdullah, apakah juga batal ketika saya sholat seperti juga keluar air Pak Ustadz? Mohon tanggapan Pak Ustadz. Kemudian apakah memegang darah juga membatalkan wudu, seperti misalnya darah nyamuk ya, dan makan sesudah wudu bagaimana Pak Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, tadi dua pertanyaan satu masalah sebenarnya, yaitu ya, bahwa sedang sujud lalu terasa ada keluar sesuatu air ya. Nah, itu kalau benar-benar mungkin pernah sebelumnya pernah terjadi begitu, maka akhirnya dia harus berwudu, batalkan sholatnya. Tapi kalau dia hanya sekedar ini keluar apa tidak, keluar apa tidak, maka jangan dibiarkan. Dibiarkan ikuti gitu maksudnya. Tetapi terus sholatnya diteruskan, disempurnakan sampai dengan selesai. Tidak boleh ikut was-was yang diajarkan oleh syaitan. Nah, itu bisa saja mengganggu kita supaya kita tidak sholat, atau supaya kita sibuk berwudu akhirnya tidak sholat berjamaah dan seterusnya. Jadi syaitan itu tadi sangat canggih menggodanya kita ini. Berlevel mereka itu. Kalau seandainya kitanya adalah orang-orang jelata, ya digodain sama jin jelata selesai. Tapi kalau dia adalah golongannya misalnya elit, maka digodain juga oleh jin elit gitu kan. Nah jadi sepadan. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita sama godaan setan kemudian kita tergoda. Tapi kalau benar-benar akan dibedakan kan perbedaannya, bahwa keluar sungguhan dengan keluar mang-mang atau ragu atau tidak yakin gitu kan. Nah itu adalah seperti itu. Oleh karena itu untuk mengantisipasi itu adalah Rasul, bahkan pernah saya sampaikan dalam masalah wudu kemarin, selesai daripada wudu beliau cipratkan ke dalam atau pada areal sekitar kemaluan itu untuk menunjukkan bahwa saya sudah kok sudah bersuci gitu. Itu supaya menghilangkan keraguan gitu ya. Tentang masalah tadi menuju. Iya, terus yang kedua tadi untuk darah bagaimana? Iya, darah, memegang darah. Memegang darah itu dia najis. Tetapi kalau darahnya itu khafif atau kering misalnya, maka dia adalah tidak najis, karena para sahabat dulu bisa kita buktikan dalam banyak riwayat para sahabat bahwa mereka dalam keadaan luka. Berarti luka itu ada unsur darah di tubuhnya, di pakaiannya. Tetapi itu adalah terus sholat sampai dengan selesai, menunjukkan bahwa darah itu jika dia kering atau tidak mengalir atau sedikit jumlahnya seperti pada nyamuk atau resusnya, tidak membatalkan wudu, teruskan. Tetapi segelaslah sholat jadi cuci ya. Tetapi intinya adalah bahwa dia tidak membatalkan wudu, dan berarti dia terus sholatnya dan kemudian tidak mengganggu daripada ibadah sholat Anda. Adapun tentang masalah makan tadi, apakah membatalkan wudu? Tidak ada. Ya. Tidak membatalkan wudu. Makan, minum, asal tadi saya katakan, ketika kita akan masuk sholat, si rasa dan sisa makanan dan minuman itu hendaknya dihilangkan. Misalnya dengan cara kumur-kumur gitu kan. Berkumurlah sebelum sholat, setelah makan. Itu menghilangkan tentang rasa, citra, sisa yang ada dalam mulut kita. Oleh karena itu ini adalah harus dihindarkan. Demikian. Oke. Yang terakhir semester tentang unta tadi. Apakah orang yang minum susu unta ketika beribadah haji kemudian dia berwudu, itu harus wudu kembali, Zat? Dia makan susu unta, bagian dari unta. Iya. Susunya, kulitnya, tulangnya, dagingnya, semua yang berasal dari unta adalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Yaitu Rasul mengatakan na'am, artinya adalah berwudu. Oleh karena itu, maka apabila seseorang mengkonsumsi unta, bagian apanya dari unta itu, maka dia mengharuskan untuk berwudu. Susu juga demikian. Misalnya, kalau orang minum susu unta, dan susu unta itu loh faedahnya besar ya, faedahnya banyak. Nah, maka wudu lagi. Begitu. Iya. Jadi harus dilengkapi dengan wudu. Demikian. Oke. Terakhir dari hasil kesimpulan kita pada malam ini, barangkali bisa diulang kembali, Seth. Ya, kalau bisa saya simpulkan bahwa pertemuan kita malam hari ini, kita membahas masalah berkenaan dengan masalah perkara-perkara, hal-hal yang menyebabkan kita harus berwudu kembali. Misalnya kita keluar sesuatu, apa saja, air atau angin, hanya mungkin perlu saya garis bawahi. Saya pernah beberapa kali ya ditanyakan oleh wanita, oleh akhwat, tentang keluar angin ya dari faraj. Keluar angin bukan dari, kalau angin kan biasanya dari belakang, dari dubur. Nah, tapi wanita ada yang mengeluhkan keluar angin dari kubulnya. Nah, itu adalah batal tidak? Para ulama mengatakan bahwa kubulnya atau farajnya wanita itu bukan untuk keluar angin. Jadi bukan untuk keluar najis. Dia adalah untuk mengeluarkan anak gitu kan. Oleh karena itu para ulama katakan bahwa apabila keluar angin dari faraj wanita, tidak membatalkan wudu. Intinya adalah kembali kepada kesimpulan, bahwa ada banyak perkara yang menimbulkan kita wudunya batal, harus mengulangi wudu itu, hati-hati. Jangan sampai kita harusnya wudu lalu tidak berwudu, atau jangan sampai sudah berwudu lalu kita ragu kemudian berwudu lagi. Dan jangan sampai berwudu kita adalah mubazir, karena sesungguhnya itu adalah bagian dari maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang hikmah tadi sudah saya sampaikan, sangat besar hikmahnya. Allah menyuruh pada kita untuk bersuci. Bersuci menghadap Allah, bersuci untuk kebersihan diri kita, bersuci untuk kebersihan lingkungan. Pokoknya bersuci adalah bagian daripada keimanan. Mukmin mesti suci, karena kata Rasul, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman, dan karena itu bagian daripada ciri khas seorang mukmin adalah harus suci. Tidak boleh ada mukmin lalu jorok, lalu kotor, lalu tidak teratur dan seterusnya. Demikian. Iya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.